Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فنستقل الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم syarul umuri muhtasatuha wa kulla muhtasatin bid'ah kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwanufillah lahibba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kemudahan untuk berkumpul di majlis ini dalam rangka untuk kembali membaca faidah-faidah dari al-hadis, dari hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Adabun Mufrad, hadis-hadis yang sahih yang diambil darinya, yang dijelaskan oleh ulama kita, di antaranya adalah Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita baca babu thayyibin nafsi. Bab thayyibun nafsi. Telah kita jelaskan tentang beberapa makna dari hadis yang telah kita baca pada pertemuan yang sebelumnya di dalam bab ini, yaitu hadis yang menjelaskan tentang thayyibun nafsi, tentang kelapangan jiwa. Seorang memiliki sifat jiwa yang lapang, tampak secara lahiriah memiliki jiwa yang tenang, jiwa yang tenteram, lapang, serta menampakkan ada kegembiraan, kebahagiaan. Matan hadis yang telah kita baca. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kharaja alaihim wa alaihi asaru ghuslin. Rasulullah sallallahu keluar kepada mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan pada diri Rasulullah SAW ada bekas mandi. Wahuwa tayyibun nafsi, dan beliau dalam keadaan tayyibun nafsi, dalam keadaan berpenampilan yang bagus. Fadhananna annahu alamma bi ahlihi, maka kami mengira bahwa beliau alamma bi ahlihi, telah menunaikan hajat kepada keluarganya dari bekas mandinya. Faqulna ya Rasulullah, maka kami berkata wahai Rasulullah, naraka tayyiban nafsi, kami melihat engkau tayyiban nafsi dalam keadaan bagus dirinya, berpenampilan yang bagus. Qala, kata Nabi alaihi salatu wasalam, ajal ay na'am walhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau bersyukur dengan diberikan oleh Allah tayyibun nafsi. Thumma dhukira al-ghina, kemudian disebutkan kepada beliau tentang al-ghina ay kasrah al-mal, disebutkan tentang harta, seorang yang memiliki harta yang banyak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la ba'sa bil ghina liman ittaqa, sesungguhnya tidak masalah, la ba'sa bihi, tidak mengapa, bil ghina, ketika seorang memiliki harta yang banyak, liman ittaqa, bagi orang yang dia itu bertakwa. Alladhi fihi ba'sun, yang menjadi masalah, yang mendatangkan kerusakan atau mendatangkan kejelekan, adalah ketika seorang memiliki harta banyak tetapi tidak bertakwa. Wassihah liman ittaqa khairun minal ghina, dan kesehatan bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kekayaan. Kalau ditawari dengan pilihan, pilih sehat tapi miskin, atau kaya tetapi sakit-sakitan, pasti milihnya kaya dan sehat. Iya, milihnya kaya dan sehat. Tapi kalau diberikan dua saja, miskin tapi sehat, kaya tetapi sakit-sakitan, ya tentunya seorang yang berakal dia akan lebih memilih sehat. Ya, secara fitrah naluri demikian. Ternyata Rasulullah SAW pun dengan bimbingannya menyatakan kesehatan bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kekayaan. Antum sudah merasakan dalam keadaan sehat meskipun hartanya pas-pasan, tetap bisa menikmati kebahagiaan. Dan kita bisa melihat ada orang kaya raya tapi sakit-sakitan, kasihan. Punya kebun mangga luas, dilarang makan mangga. Kenapa? Ya karena akan memadaratkan. Nah, punya sawah luas, makan nasinya ditimbang, ya sehari tidak boleh lebih dari sekian gram. Nah, dan lain sebagainya. Wa tayyibun nafsi minan ni'am, dan seorang memiliki tayyibun nafsi, mendapatkan keadaan tayyibun nafsi minan ni'am, itu termasuk diantara kenikmatan. Berkata Al-Syeikh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah ta'ala, في الحديث دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كغيره من الناس. Di dalam hadis ini menunjukkan tentang bahwasanya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam itu seorang yang seperti orang lain dari kalangan manusia. Artinya, beliau seperti manusia-manusia yang lain. Yahtaju ila ma yahtaju ilaihi an-nas. Beliau memiliki hajat kepada perkara-perkara yang manusia secara umum juga memiliki hajat. Min al-akli wasyurbi wassukni. Berupa makan, minum, dan tempat tinggal. Wazawaj. Dan menikahi wanita. Wa ghairi dzalik mimma yahtaju ilaihi al-basharu. Dan lain sebagainya dari apa-apa yang manusia, mereka secara fitrah kemanusiaannya memiliki hajat kepadanya. Nah, sehingga Rasulullah SAW tidak memiliki kelebihan-kelebihan yang membedakan dari manusia yang lain dari sisi penciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umurnya seperti umur manusia yang lain. Yang beliau alami di dalam perjalanan hidupnya sallallahu alaihi wasallam seperti manusia yang lain. Artinya ia tertimpa juga apa yang menimpa orang lain. Beliau pernah tertimpa sakit. Beliau juga kekurangan dari sisi harta. Beliau juga mengalami kesedihan. Beliau juga tertimpa musibah dan lain sebagainya. Hanya saja, wa innama istafahu Allahu tabaraka wa ta'ala bima auhahu ilaihi minal kitabi was sunnah. Namun beliau memiliki kelebihan dari yang lain dari kalangan manusia adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih beliau. Memilihnya sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan wahyu berupa Al-Kitab was Sunnah. Itu kelebihannya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala وقد أخبر الله عز وجل عنه بقوله تعالى الله سبحانه وتعالى telah mengkhabarkan tentang beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan firman-Nya qul innama ana basharum mislukum yuha ilayya. Katakanlah wahai Rasul, hanyalah aku ini basyarun, manusia, mislukum, seperti kalian, yuha ilayya, yang membedakan karena diberikan wahyu kepadaku. Apa wahyunya? Innama ilahukum ilahu wahid. Hanyalah sesembahan kalian adalah sembahan yang satu. Diberikan risalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ketika ada yang bersikap berlebih-lebihan kepada beliau dengan menyanjung, mengangkat, meninggikan, memberikan kedudukan yang melebihi kapasitasnya sebagai manusia, Rasulullah SAW melarangnya. La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian mengkultuskan aku seperti orang-orang Nasara telah berbuat mengkultuskan Isa ibni Maryam. Rasulullah SAW tidak suka untuk diperlakukan dengan perlakuan yang melebihi kadar kedudukannya, sehingga beliau menyatakan ana Abdullahi wa Rasuluhu, aku ini adalah hamba Allah, sama seperti hamba-hamba yang lainnya. Tetapi aku diberikan oleh Allah amanah risalah. Maka cukup. Ini sudah cukup. persaksian bahwa beliau adalah hamba Allah, dan di sisi yang lain beliau memiliki kelebihan di atas manusia yang lainnya dengan risalah yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah cukup. Tidak perlu menyanjung sebagai wujud kecintaan, sebagai wujud penghormatan, pengagungan kepada beliau dengan sanjungan-sanjungan yang di atas kapasitas kedudukan beliau, seperti yang dilakukan oleh banyak pihak dari kalangan kaum muslimin dengan membuat lantunan-lantunan bait syair yang di situ terkandung pengangkatan derajat kedudukan beliau di atas kapasitas kedudukan beliau yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memiliki sifat rububiyah, bahkan sampai pada tingkat memiliki sifat ilahiyah. Nah, kemudian wa kana sahabatul kiram yas'alunahu an kulli syai'in yuhibbunal jawaba anhu. Adalah para sahabat yang mulia, mereka terbiasa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli syai', perihal segala sesuatu. Yuhibbunal jawab anhu, yang mereka ingin mendapatkan jawaban dari Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Sehingga tidaklah kebersamaan dengan Rasul alaihi salatu wassalam melainkan di sana ada ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di tengah-tengah para sahabat dalam komunitas terkumpul beberapa orang, atau Rasulullah SAW bersama dengan salah satu dari para sahabat, selalu di sana ada faidah-faidah ilmu. Kita ingat ketika beliau berbonceng dengan satu di antara para sahabat, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah alal ibad, wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hambanya? Beliau memberikan ilmu dalam keadaan beliau berdua dengan salah seorang sahabatnya. Bahkan ketika beliau bersama dengan anak kecil, bersama dengan Abdullah bin Abbas yang masih sangat muda, ya gulam, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak, dan seterusnya. Ta'aruf ila Allah fil raha, ya'rifka fi syiddah. Wahai bocah, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Demikian pula ketika bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika bersembunyi di dalam sebuah gua dalam pengejaran orang-orang kafir Quraisy. Ketika Abu Bakar bersedih, khawatir, mengkhawatirkan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka sudah sampai, yakni orang yang mengejarnya sudah sampai di tempat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersembunyi bersama Abu Bakar Siddiq. Orang-orang yang mengejarnya di antaranya sudah berdiri di atas tempat beliau berdua sedang bersembunyi, sampai Abu Bakar mengatakan, kalau seandainya orang itu melihat ke arah kakinya, itu akan melihat kami. Rasulullah SAW mengingatkan untuk tawakal kepada Allah, untuk menyandarkan keselamatan kepada Allah, untuk tidak lupa bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong, akan melindungi, dan seterusnya. Nah, mereka para sahabat memanfaatkan ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajukan permasalahan-permasalahan yang ada pada mereka ganjalan, ada pada mereka sesuatu yang perlu penjelasan. Wa huwa yujibuhum wa la yaktumu anhum syai'a. Dan Rasul alaihi salatu wasalam memberikan jawaban kepada mereka dan tidak menyembunyikan sesuatu pun terhadap mereka. Nah, ya Rasulullah SAW, beliaulah sumber ilmu. Melalui beliaulah risalah itu sampai kepada umat manusia. Sehingga segala perkara yang disampaikan oleh beliau SAW itu tidak semata-mata keluar dari pribadinya, tetapi itu merupakan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ketika beliau berbicara, bukanlah berbicara karena berasal dari dirinya, dari hawa nafsunya, akan tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini khusus bagi Rasulullah SAW. Ketika ditanya apa saja, tidak ada yang disembunyikan, ada jawabannya. Ya, kalau yang lainnya tidak bisa. Ya, tidak semua perkara bisa mengetahui, tidak semua perkara bisa dijawab. Nah, apalagi kita. Nah, wa min jumlatil asilah sa'aluhu 'indama ra'awhu qad iktasala wa kharaja 'alaihim wa huwa tayyibun nafsi. Dan di antara sederetan pertanyaan yang ditanyakan kepada beliau alaihi salatu wasalam adalah di saat mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mandi lalu keluar kepada mereka dalam keadaan tayyibun nafsi, ya, berpenampilan yang bagus. Sa'aluhu, mereka bertanya. Faqalu lahu naraka tayyiban nafsi, mereka bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam, naraka tayyiban nafsi, kami melihat engkau tayyiban nafsi. Qala ajal, kata Nabi, betul, ay na'am tayyibun nafsi. Wa hamdulillah walhamdulillah wa hamdullahi ala zalik, dan pujian terhadap Allah atas semua itu. Thumma dzakara al-ghina, thumma dzukira al-ghina, kemudian disebutkan tentang al-ghina ay kasratal mal, yakni tentang harta yang banyak, kekayaan. Wa qala ar-rasul alaihi salatu wasalam, innahu la ba'sa bil ghina liman ittaqa, sesungguhnya tidak ada masalah, tidak mengapa kekayaan itu dimiliki oleh orang yang dia bertakwa. Ay la ba'sa bi jam'il mal, tidak mengapa terkumpulnya harta. Wa kasratil mal, banyak harta. Liman kana min ahli taqwa, bagi orang yang dia termasuk ahli taqwa. Nah, tapi jangan merasa untuk kemudian ya memiliki tazkiyah terhadap diri sendiri. Wah, enggak apa-apa, saya mau jadi orang kaya, yang penting kan bertakwa. Artinya merasa sudah punya kedudukan takwa sehingga tinggal mengumpulkan harta. Nah, ketika kita berbicara tentang harta, berbicara tentang kekayaan, yang telah kita baca ucapan Sufyan Tsauri rahimahullah ta'ala, bahwa harta pada zaman dahulu itu dibenci. Tapi zaman sekarang, harta itu menjadi perkara yang perlu untuk dijaga. Ya. Karena zaman-zaman seperti ini, ketika seorang dalam kondisi terdesak memerlukan harta, itu pertama perkara yang akan dikorbankan itu adalah apa? Agamanya. Nah, ketika seorang memiliki prinsip, memiliki ketakwaan, harta itu tidak masalah, tidak mengapa. Tetapi ketika harta itu tidak diimbangi dengan perkara-perkara yang bisa menjaga dirinya dari keselamatan, akan merusak, bahkan akan membinasakan, maka itu perkara yang harus dijauhi. Ketika seorang tidak memiliki ilmu, maka menjadi orang yang paling jelek kedudukannya. Ketika dia memiliki harta, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang seorang hamba yang memiliki harta tetapi tidak memiliki ilmu, bahwa yukhabbitu bimalihi, dia akan semena-mena, ya, sembarangan di dalam mengelola hartanya. Wa huwa bi aswa'il manazil 'indallah, maka dia menjadi orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Demikian juga banyak diingatkan di dalam Al-Qur'an. La tulhikum amwalukum. Jangan sampai harta-harta kalian menjadikan kalian lalai. Wa auladukum wala auladukum an dzikrillah, demikian pula anak-anak kalian. Jadikan kalian tersibukkan sehingga lalai dari mengingat Allah. Demikian pula wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Orang yang mengumpul-kumpulkan harta, menghitung-hitungnya, yahsabu anna malahu akhladah, menganggap bahwa hartanya itu akan bisa menyebabkan dia kekal hidup di dunia. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanyalah harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu merupakan cobaan, fitnah. Dan banyak. Maka harta satu sisi perkara yang di sana akan mendatangkan bahaya yang besar. Tapi di sisi lain, kalau mampu mengimbanginya dengan ketakwaan, itu juga akan mendorong seorang itu memiliki keutamaan yang besar. Nah, apa kata Rasulullah SAW tentang orang-orang yang mereka memiliki harta yang membuat iri orang-orang miskin? Zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang miskin pernah mengadu kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam karena mereka merasa telah tertinggal oleh orang-orang kaya di dalam mendapatkan keutamaan. Zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya mereka membawa ganjaran yang banyak. Apa yang disebutkan? Yusallun kama nusalli. Mereka sholat seperti kami sholat. Yasumuna kama nasum. Mereka puasa sama seperti kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang ada pada mereka. Nah, artinya orang miskin tidak bisa bersedekah. Orang-orang kaya bisa bersedekah. Orang miskin bisa sholat, orang kaya sholat. Orang miskin puasa, orang kaya puasa. Tapi Rasulullah SAW memberikan amalan yang kalau mereka amalkan akan bisa mengalahkan orang lain, kecuali ketika orang lain juga mengamalkannya. Diberikanlah apa? Zikir. Untuk bertasbih, bertahmid, bertakbir di setiap selesai salat. Tapi ternyata orang-orang kaya mendengar ya rahasia ini. Rahasia orang-orang miskin untuk bisa menyalip orang-orang kaya ganjarannya. Ya, bocor sampai orang-orang kaya mendengarnya. Mereka pun melakukannya. Rasulullah orang-orang miskin itu mengadu lagi kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya Rasul, mereka juga mengamalkan ini. Akhirnya kalah juga orang-orang miskin. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ya sudah, itu keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang memilih memberikan keutamaan kepada siapa yang Allah kehendaki, ya tidak ada yang bisa merubah. Nah, ini artinya sebagai dalil disebutkan bahwa orang-orang yang beramal secara langsung itu jauh memiliki keutamaan dibanding yang tidak beramal walaupun memiliki niat. Tetapi di dalam hadis yang lainnya, seorang bisa mendapatkan ganjaran dari amalan yang dia tidak lakukan dengan sebab niatnya. Ya, seperti hadis Abu Kabsyah Al-Mari. Ya, ketika orang-orang miskin mereka tidak punya harta, tapi ingin bersedekah dengan hartanya. Ya, Allah katakan, Rasulullah SAW mengatakan, ya, fil ajri sawa, ganjarannya sama. Padahal dia hanya mengatakan lau anna li malan amiltu bi amali fulan, kalau seandainya aku punya harta aku akan mengamalkan amalan si fulan, orang kaya yang berilmu. Nah, fahuwa ala niyatihi, maka dia di atas apa yang dia niatkan. Wa fil ajri sawa, ganjarannya sama. Sehingga Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang faidah bahwa seorang itu ketika punya memiliki niat itu bisa mendapatkan ganjaran sesuatu yang belum dia lakukan karena niatannya. Nah, kemudian di sana juga ada amalan yang ditinggalkan tetapi tetap bisa mendatangkan ganjaran yang sempurna padahal tidak dilakukannya. Nah, dengan ketentuan di mana ketika dia meninggalkannya itu dikarenakan adanya penghalang yang di saat penghalang itu tidak ada dia telah melakukannya. Nah, maka di sini faedah ثم ذكر أن الصحة أفضل من جمع المال. Kemudian beliau menyebutkan bahwa kesehatan itu lebih utama dibandingkan dengan terkumpulnya kekayaan. والصحة لمن اتقى خير من الغنى, dan kesehatan bagi orang yang bertakwa itu lebih baik dibandingkan kekayaan. لأن الصحيح yastati'u ayyakuna mujahidan, karena orang ketika sehat dia bisa mampu untuk menjadi seorang mujahid. Nah, wa yastati'u iqamatal fara'id, juga bisa menjalankan amalan-amalan yang wajib. Wa yastati'u tahsilal ilmi wa nashrihi, dan mampu untuk mendapatkan ilmu, mampu untuk talabul ilmi, mampu untuk ta'alim, dan mampu untuk menyebarkan ilmu. Bisa datang ke tempat ta'alim karena sehat. Nah, bisa berdakwah, menyampaikan ilmu, mengajarkan kepada yang lainnya karena sehat. Apalagi kita. Kita ini kalau ada meriang-meriang dikit berhenti ta'alim. Kalau ada pilek-pilek dikit, ya libur taklim. Kenapa libur? Ustadznya pilek, baru pilek. Nah, lain dengan mereka, para pejuang pada zaman yang dahulu, mereka memang mencurahkan apa yang masih mampu dilakukan, itu dikerjakan dengan mujahadah, tingkat kesungguhan, keseriusan, perjuangan yang besar. Nah, wa yastati'una shira'a ad-da'wati ila Allah 'azza wa jall, dan mampu untuk menyebarkan dakwah, mengajak manusia kepada Allah 'azza wa jall. Dan satu di antaranya juga apa disebutkan di dalam hadis, Jabir bin Abdullah ketika beliau mengatakan, kunna ma'an Nabi alaihi salatu wasalam fi ghazatin, ketika kami pernah bersama Nabi alaihi salatu wasalam dalam satu peperangan. Faqal, maka Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, anna bil madinati la rijalan, sungguh di Madinah itu ada orang-orang, masirtum masyiran wala qati'atum wadiyan illa kanu ma'akum habasahum al-marad. Ada orang-orang di Madinah, mereka tertinggal di Madinah, tidak ikut rombongan yang berangkat berperang. Tetapi kata Nabi, tidaklah kalian menyusuri perjalanan, ya, kalian menembus lembah, melainkan mereka bersama kalian. Habasahum al-marad, mereka tidak ikut karena tertahan oleh sakit. Orang-orang tersebut ketika tidak sakit, mereka senantiasa berjalan bersama Rasulullah SAW. Mereka tertinggal, tidak ikut karena terhalang oleh sakitnya. Nah, dalam riwayat yang lain, illa syarakukum, melainkan mereka ikut bersama kalian, fil ajri, di dalam mendapatkan ganjaran. Sini bedanya, orang yang taklimnya kadang datang, kadang enggak, dengan yang taklim terus, itu beda. Ya, orang yang terus taklim ketika sehat, dalam keadaan sakit tidak bisa berangkat taklim, ganjaran tetap dapat. Ya, sama ketika seorang dalam keadaan sehat terus nantiasa melakukan amalan-amalan saleh, terus dia jalankan sholat-sholat sunnah, ketika sakit dia tidak bisa mengamalkannya, tidak bisa menjalankannya, ganjarannya tetap diperoleh. Nah, idza maridul 'abdu aw safara, ketika seorang hamba itu sakit atau dalam keadaan safar, kutiba lahu, maka tetap dicatat baginya, maka na ya'malu sahihan muqiman, apa-apa yang dia kerjakan pada waktu sehat atau ketika dalam keadaan muqim. Nah, ini keutamaan untuk orang yang sakit apa orang yang sehat? Nah, keutamaan orang yang sakit apa orang yang sehat? Orang sakit tapi tetap mendapatkan ganjaran amalan yang dia tidak kerjakan, itu keutamaan bagi orang sakit apa orang sehat? Hah? Keutamaan orang yang sakit yang ketika sehatnya dimanfaatkan untuk beramal. Ya, beda ketika sehat tidak pernah beramal, tidak pernah mengamalkan amalan-amalan sunnah, sholat rawatib, misalkan sholat-sholat sunnah tidak dikerjakan. Ketika dia sakit, ya tidak dapat apa-apa. Nah, ini keutamaan untuk orang yang sehat. Apa keutamaannya? Nanti kalau sakit, dia tetap mendapatkan ganjaran pahala amal-amal yang dikerjakan ketika dia sehat. Oleh karena itu, dalam hadis Abdullah bin Abbas, ni'matani magbunun fihima kasiru minan nas. Apa itu? As-siha wal faral. Ada dua nikmat yang banyak manusia rugi padanya, yaitu kesehatan. Nah, sehat tidak beramal, sakit lebih-lebih lagi, sehingga tidak mendapatkan keuntungan. Tapi ketika seorang sehat memanfaatkan kesehatannya untuk banyak-banyak beramal, sakit tidak bisa beramal, terus diberikan ganjaran. Bahkan Ibnu Abbas menyebutkan ketika di dalam surah At-Tin, ya, illa alladzina amanu wa amilu salihat falahum ajirun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang dia beriman dan beramal saleh, falahum, maka untuk mereka ajrun, ganjaran ghairu mamnun ay ghairu maqtu', mereka mendapatkan ganjaran yang tidak terputus. Kata Ibnu Abbas, ini orang yang ketika masih muda, masih sehat, gemar beramal saleh, ketika telah lemah, sudah tua, tetap ganjarannya tidak putus. Nah, ini pentingnya beramal soleh ketika sehat, banyak beramal soleh ketika muda, ketika sudah tua tinggal menikmati ganjarannya. Nah, sekarang sama, misalnya orang bekerja, dia terus bekerja, tiba-tiba sakit, dia tidak bisa masuk kerja. Dari waktu sakitnya itu, ketika nanti terima gaji, gajinya penuh apa dipotong? Pak, kerja di mana tuh? Ya? Tanda, antum pernah? Yang pengalaman. Gajinya dipotong apa enggak, Pak? Enggak kan? Kenapa? Karena pada asalnya dia itu kerja. Ya. Tapi hanya saja sakit sehingga dia tidak bisa mengerjakan apa yang menjadi pekerjaannya. Nah. Wa qad syakara ni'mah alladhi mana'ahu Allahu التي منعه الله إياها من تمام الصحة والعافية. Dan sungguh beliau telah mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan, nikmat tersebut min tamam sihah wal afiyah, berupa kesehatan yang sempurna, sehat jasmani. Faqama bima faradallahu alaihi wa aujaba, maka beliau menunaikan apa yang telah Allah wajibkan. Wa taqarraba ila Allah bima istata'a min alwajibati wal mustahabbat, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara yang mampu, berupa kewajiban dan perkara-perkara yang sunnah. Wala syakka anna shihhah tu'inul mar'al mu'min al-muttaqi 'ala fi'li tha'ah wal ishami fiha. Dan perkara yang jelas bahwa kesehatan itu akan membantu, menunjang seorang yang mukmin yang bertakwa untuk bisa menjalankan ketaatan dan memperoleh ganjaran yang besar di dalamnya. Ya, bisa menanam saham amalan-amalan tersebut. Wal iksar min fi'lil khairil qasir wal muta'addi, banyak menjalankan kebaikan-kebajikan, baik yang itu wajib maupun perkara yang dia bisa melakukan yang lebih daripada itu. Kama bayyana Nabi alaihi salatu wasalam fi hadal hadis sebagaimana apa yang dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasalam di dalam hadis ini. Wa qaluhu wa tayyibun nafsi minan ni'am. Ai عندما تكون نفس العبد طيبة قد رضي بما أعطاه الله وقنع بما رزقه ويحسن التصرفات في الأمور وهو طيب النفس. Ketika seorang hamba memiliki jiwa yang lapang, ridha terhadap apa yang telah Allah berikan, qana'ah merasa cukup dengan apa yang telah dirizkikan oleh Allah, lalu mengelola apa yang telah diberikan itu dengan baik, maka itu adalah tayyibun nafsi, jiwa yang bagus. Naam. La jaz'a 'atarihi, tidak menjadikan dia tertimpa keadaan, naam, jaz'a, keluh kesah, tidak ridha, ya, jengkel. Wala huwa min ahli tasakhut wal ghadab, tidak pula menjadi orang yang merasa murka dan marah dengan apa yang telah diperoleh, tidak ridha. Naam. Berontak jiwanya, protes kepada Allah, kenapa saya diberikan seperti ini? Naam. Wa innama huwa tayyibun nafsi. Ketika seorang bisa melapangkan dadanya, menerima apa saja yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup, mengelolanya dengan baik, memanfaatkannya untuk perkara-perkara yang mendatangkan ketaatan kepada Allah, itu tayyibun nafsi. In atadhu sarra'u syakarallaha 'azza wa jalla 'alaiha. Ketika dia memperoleh perkara-perkara yang menggembirakan, dia bersyukur kepada Allah. Fakana khairan lahu, maka itu adalah kebaikan baginya. Wa in atadhu dharra sabara wahtasaba hatta yughayyirallahu 'azza wa jalla 'alahu ila athyabi halin. Dan ketika memperoleh perkara atau ditimpa oleh perkara yang buruk secara zahirnya, nah, perkara yang tidak menyenangkan dirinya, dia sabar dan mengharapkan ganjaran dari Allah atas apa yang menimpanya tersebut, hingga kemudian Allah merubah keadaannya menjadi keadaan yang lebih baik. Wa huwa tayyibun nafsi, itu merupakan tayyibun nafsi. Wala syakka anna tayyiban nafsi minan ni'am, wallahu a'lam. Dan jelas bahwa tayyibun nafsi, kelapangan jiwa, itu merupakan kenikmatan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ila huna barakallahu fikum wa jazakumul khair walhamdulillahirabbil alamin. Fadlu hadzakumullah subhanakallahumma.